Kau tak nyata sikit, tak nyata, wi nyata sikit. Deras sikit apa? Ha. Nyata dalam hadis ke dalam Quran? Hak dalam Quran tak nyata. Yakni tidak royak dengan jalan soreh. Cuma ada hak dalam tafsir kan kita mengaji dah. Temu dalam surah Sajdah, ingat ke tak? Pada mana, pada ayat mana tu? Dalam ayat tu hak fi miri awala takun fi miryatim min liqa'ih. Tu dia. Cuba buka lah tafsir semula. Tu ayat kata wala takun, dan jangan engkau jadi Muhammad fi miryatim min liqa'ihi. Mu jangan syak Muhammad. Kata mu tu daripada bertemu akhirnya akhir Musa. Ini kita berlaku atas cara rojok dome min liqa'ihi, rojok ke mana, rojok ke Musa. Karena ayat sebelum pada tu duk cakap Musa. Walaqad atayna Musal kitaba. Walaqad atayna Musal kitaba fala takun fi miryatim min liqa'ih. Dan demi sungguhnya, demi Allah, sungguhnya kami telah berikan Musa kan kitab. Kami beri kitab Taurat ke dia. Walaqad atayna Musal kitaba. Oleh itu Muhammad fala takun. Mu jangan jadi fi miryatim, jangan duduk dalam keraguan-raguan, jangan desak nahmu lah. Kata min liqaihi, daripada bertemu akhirnya akan Musa tu. Masa tu ya ayat kita maklum dah, surah Sajdah ni panggil makkiyah ke madaniyah? Surah makkiyah, surah masa duduk di Mekah. Belum berlaku Isra' dan Mi'raj. Manakala terhajarnya gitu, Nabi bertemu sungguh pada malam Isra'. Temu secara ramai di Baitul Maqdis. Kata semaya jemaah sekali tu. Dia jadi imam. Lepas tu ketika dinaikkan mi'raj ke langit, temu pula dengan Musa. Katanya di langit ia ke-6. Atas beberapa riwayat. Temu pula. Temu tu berkecek pula dah tu. Siapa dia beri nasihat pula dah tu ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mana ketika Nabi terima semaya 50, dia tanya, apa Muhammad Allah Ta'ala perintah kamu dan umatmu gapo tak wei buah fisik kamu? Nabi kata, Tuhan perintah kat aku dan umatku 50 semalam, 50 semaya sehari semalam. Allah, tak Musa, tak buah Musa kata. Berat Muhammad, umatmu kecil, umatmu haluh. Umat aku orang besar, orang kasar-kasar. Dengan 3 semaya tu, seleret bek. Tu dia. Tak itu kan? Pahamu 50 Allah. Ginilah mugi mitok lagi lah. Mitok kurai sikit. Nabi paling kat tu. Paling tengok ke Jibril. Jibril isyarat. Maknanya terimalah pengusuran Musa tu. Tu Nabi pergi pula. Demikianlah pergi mari kata dari riwayat. Sapa 9 kali. Bila cukup sampai sekat puas sampai 5, Tuhan kata ma yubaddalul ladayya. Apa nama tak tukar dah. Tak tukar dah di siaku. Maknanya sekat 5. Nabi pun tak waktu baiklah ke Musa buah tu taruh sekat dia. Bila turun main temu dengan Musa, hanya kurang tinggal 5. Gimitok lagi turun Musa suruh gimitok lagi. Nabi kata aku malu dah wei. Acak ni aku malu. Alhamdulillah Nabi tak royak dah. Kata Tuhan mati di kat 5 dah. Dia ingat jasa Nabi Musa dia tak royak lah tu deh. Dia turut Musa suruh minta lagi. Cuma dia kata biarlah aku malu dah. Berlah tawakkal Allah lah. Tak apa dah kali. Jadi nak ayat kata berkecek siapa begitu dengan Musa. Habis. Lepas tu nak tanyanya. Hak duk royak, hak duk gimana-gimana. Hak tu dah ada hadis. Hak tu ada hadis. Dalam ayat tak ada royak. Dalam ayat saat ni isyarat tu pun cara rojok domen yang paling kata. Dalam Quran sebut tak soreh. Tak soreh. Cuma mengikut dari tafsir kata fala takum fi miryatim min liqaihi, rujuk ke Musa. Akhir bertemu mu dengan Musa. Padamu di dunia, ketemu di akhirat. Dia ada pula tu. Banyak kata temu malaikat Isra Mikraj. Maka dalam Quran tak ada ayat sore. Adalah hadis ayat sore lah. Itu dia. Dia tu khilaf pula tu. Ada khilaf pula panjang dia khilaf tu. Sebab dalam Quran dia ayat sekat Isra, sekat Baitul Maqdis dia. Adalah Quran ayat sekat tu. Hak tetap Mikraj ke langit, hak dalam hadis lah. Adalah hadis ayat lah. Itu dia. Lepas tu dia selisih pula dah tu. Penama ni Mi'raj tu dengar ruh setah badan ko, ko ruh saja ko. Kilah panjang pula tu. Tu lah. Dia panggil kata setengah-setengah kata tu. Tak ada setengah demo lah ulama lalu. Kalau demo menyesuaikan sama kita. Setengah ulama kata tak apa lah. Kalau setengah demo menyesuaikan sama kita. Kita dah kejap kat tahgeri, di kedal, balik kasih kerabu. Bunyi goktu lah setengah demo lah dia. Kalau kata setengah ulama kata ha tak apa lalu sana dia orang lebih tak apa lalu lah. Gana? Dah tak ada apa. Dia mimpi Nabi bukan supaya mimpi orang kita. Dia kena mengaji situ pula. Ya wahyu cara beri dia lapai cara. Wa emu dengan Jibril mari cokong siapa sahabat pun boleh tengok. Tu pun kita buat misah hak aja teh mari kemari. Tu dia. Ada tokong-tokong Jibril mai pun sahabat kat tengok belaka. Nya bacanya royaknya tanya-tanya gi juga. Ada sebasa mai royak baca wi Nabi dengar, Nabi duk dia. Dengar bosuk dia tu. Saat ni Nabi kata Jibril mari sama aku, dia baca ayat. Nabi baca bro, pun sahabat dengar. Dengar daripada Nabi baca. Masa Jibril dia baca, orang lain tak payah dengar. Itu satu. Ada kalanya dengan jalan bunyi penama ni dengan jalan nampak cahaya ke Nabi. Ada kalanya dengan cara mimpi. Dia maksud dah tu. Kalau atas riwayat kata Nabi naik apa dia ni Isra' Mi'raj, Mi'raj tu dengan mimpi. Tak ada apa, mimpi Nabi lah wahyu daripada Allah Ta'ala. Ya tak sepa mimpi orang lain. Tu dia deh. Tak boleh tu deh. Hodum sikit ni habis dah. Akal tu duk terima sama dah ya bagi haruf pada akal. Tu dia. Itu satu bagi wahyu dia panggil. Lepas tu dengan jalan ilham banyak cara lagi lah. Lepas tu kita mari tengok surat sikit ni.